Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dalam mempelajari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah yang dikarang oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu kita alhamdulillah sudah mempelajari tentang makna dari la ilaha illallah. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat dari la ilaha illallah. Sebelum kita membahas satu persatu syarat dari la ilaha illallah, ada sebuah bait syair yang mengumpulkan tentang syarat-syarat ini. Jadi syarat-syaratnya terdapat 8 syarat yang dikumpulkan dalam bait syair. Mari kita simak bersama-sama. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Sekali lagi, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Sekali lagi, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. وزيد ثامنها الكفران منك بما وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِّها. Sekali lagi, وزيد ثامنها الكفران منك بما siwal ilahi minal asyai qad ulliha. Kita ulang dari awal. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qad ulliha. Yang artinya, ilmu, keyakinan, dan ikhlas serta kejujuranmu bersama cinta dan taat serta menerimanya ditambah syarat yang kedelapan adalah pengingkaranmu terhadap sesuatu yang dipertuhankan selain dia. Syarat la ilaha illallah sebagai berikut. Yang pertama, syarat yang pertama adalah ilmu yang tidak dicampuri dengan kebodohan. Kemudian yang kedua adalah keyakinan yang tidak dicampuri dengan keraguan. Yang ketiga, ikhlas yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Empat, kejujuran yang tidak dicampuri dengan dusta. Lima, kecintaan yang tidak dicampuri dengan kebencian. Enam, ketaatan yang tidak dicampuri dengan pembangkangan. Tujuh, penerimaan yang tidak dicampuri dengan penolakan. Kemudian syarat yang terakhir, pengingkaran terhadap seluruh sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 8 syarat yang insya Allah kita akan pelajari satu persatu agar ketika kita mengucapkan la ilaha illallah kita dapat mengamalkannya dan memenuhi syarat-syarat yang harus kita tunaikan dalam lafaz la ilaha illallah. Baiklah, untuk pelajaran di akhir pekan ini kita semua berusaha untuk menghafal 8 syarat ini, terlebih lagi jika kita hafal bahasa Arabnya tadi, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qad ulliha. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ilmu yang berkenaan dengan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan ia mengetahui, mengilmui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, maka ia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim nomor 26. Di sini ada kata, ada lafaz wa huwa ya'lam, dan dia mengilmui. Maka kita semua harus mengilmui dari makna la ilaha illallah, mempelajari syarat-syaratnya dan mengamalkannya. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita rasa takut kepadanya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu taala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.